تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau haddatsana Ubaidullah bin Umar ini al-Qawariri qala haddatsana Hammad bin Zaid ini imam besar ya Hammad bin Zaid rahimahullahu taala dari ulama Kufa dari ulama Basra qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah bin Amr al-Aslami sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni asradu as-sawm fa asumu fi as-safar qala in syi'ta fa sum wa in syi'ta fa aftir. Jadi Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya, ya Rasulullah, saya ini selalu berpuasa berlanjut terus menerus, itu syart akan datang nanti ya, syartus saum itu dia bisa berpuasa terus banyak hari begitu tanpa berbuka, karena Nabi juga kadang yasrudus saum langsung sholat, puasa banyak seakan-akan dia dikatakan tidak pernah berbuka. Tapi kadang kalau beliau tidak puasa-puasa, tidak puasa sampai istrinya bilang tidak pernah puasa. Jelas ya? Nah, itu disebut yasrudu juga. Tapi orang kalau sudah mulai misalnya dia ingin puasa banyak, terganggu dengan perjalanan, kadang dia tidak mau ganggu, dia ingin tetap puasa. Apakah boleh dia tetap puasa? Maka Nabi berkata, in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Kalau kamu ingin puasa, berbuka. Kalau kamu ingin kamu ingin silahkan berpuasa, kamu ingin silahkan berbuka, enggak ada masalah. Kemudian kata beliau haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Hisham bin Urwah nabihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah al-Aslamiyya qala ya Rasulullah inni rajulun asumu fa asumu fi safar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in syi'ta fasum wa in syi'ta fa aftir. Ini siapa ya? Kemudian kata beliau haddatsana Minjab bin al-Harith qala haddatsana Ali bin Mushir an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha an Hamzah ibn Amr radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni rajulun asrudu saum afa asumu fi safar faqala sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Kemudian kata beliau haddatsana Ishaq ibn Musa qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam anna Hamzah ibn Amr al-Aslamiyya radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah asumu fi as-safar wa kana kathir as-sawm wa kana kathir as-siyami faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Kemudian kata beliau, jadi sini sifatnya Hamzah ini orang yang banyak puasanya. Kemudian kata beliau haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malikun an Humaydin at-Tawili an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu annahu qala safarna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan falam ya'ibi as-sa'imu 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sa'im. Ini yang sudah berlalu ya, bahwa mereka ini pernah perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang berbuka ada yang berpuasa, yang berbuka tidak mencela yang puasa tidak mencela yang berbuka.